Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة صلاة إشاء dan تراويح رحمني ورحمكم الله. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai atau menginginkan bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya keinginan dalam diri seseorang agar saudara kita mendapatkan apa yang kita sukai bagi diri kita, ini merupakan suatu kewajiban atas setiap orang yang beriman. Ya, atas setiap orang yang, dan hukumnya bukan hanya sekedar sunnah sebagaimana persangkaan sebagian orang. Barang siapa yang dalam hatinya tidak terdapat perasaan demikian, maka dia telah berdosa. Ya. Jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa dalam diri kita hendaknya ada keinginan agar saudara kita dari kaum muslimin mendapatkan kebaikan sebagaimana kita suka kebaikan itu kita peroleh, dan ini wajib. Ya, perasaan semacam ini wajib harus ada pada diri setiap orang yang beriman, bahkan ini tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena ada kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia juga hukumnya wajib. Mungkin akan lebih jelas dengan contoh. Contoh misal salat yang 5 waktu hukumnya jelas wajib, sedangkan tidak sempurna salat seseorang yang tidak mengetahui ilmu fikih tentang salat, apa rukunnya, apa syaratnya, apa kewajiban yang ada di dalamnya. Iya, maka mempelajari ilmu fikih tentang salat hukumnya juga wajib. Paham ya? Atau kaidah yang lain seperti ma la yatimmu tarkul muharram illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang tidak sempurna ditinggalkan perkara haram tersebut kecuali dengannya, maka perkara itu juga wajib. Contoh, kita tidak bisa meninggalkan adziyatul muslimin, mengganggu kaum muslimin, ya, karena badan yang bau, bau keringat, bau ketek. Kita tidak bisa meninggalkan gangguan ini kecuali dengan cara mandi. Ya. Maka hukumnya mandi bagi orang yang seperti ini, badannya sudah berubah aromanya, hukumnya juga wajib. Gitu ya. Contoh yang lain, aroma mulut yang bau sehingga bisa mengganggu orang yang di sebelahnya, ini mengganggu kaum muslimin, hukumnya haram. Tidak sempurna meninggalkan yang haram kecuali dengan gosok gigi, maka gosok gigi bagi orang yang seperti ini hukumnya wajib. Paham ini kaidah? Nah, sekarang kembali kepada hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai atau menginginkan bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Dalam hadis ini jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan kesempurnaan iman. Tidak sempurna keimanan seseorang. Jadi dinafikan kesempurnaan iman. Karena apa? Karena adanya sebagian kewajiban yang ditinggalkan. Karena ada kewajiban yang lain yang dia tinggalkan. Contoh yang lain, salat misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang sambil menahan dua hadas, sambil nahan buang air ya, atau nahan buang angin. Orang salat padahal dalam kondisi kebelet, pengen pup. Iya. Kata Nabi enggak ada salat bagi orang seperti itu. Ya, atau nahan buang angin. Ada orang, waduh, udah nanggung di rakaat keempat, pengen kentut pula, pengen buang angin, padahal udah di ujung tanduk, dia tahan-tahan sampai wajahnya kadang berubah jadi merah atau jadi menggeridik gitu. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada salat bagi orang yang seperti itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menafikan salat bagi orang yang apa? Menahan dua hal tadi. Karena apa? Dinafikan salat bagi orang yang seperti itu karena dia meninggalkan perkara wajib yang lainnya. Apa itu? Khusyuk di dalam salat hukumnya wajib. Sehingga hukum tidak menahan buang air atau buang angin ketika sholat adalah wajib. Paham? Ini contoh, Nabi menafikan sholat bagi orang yang sambil nahan buang air dan buang angin. Kenapa? Karena mengakibatkan dia meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu khusyuk. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Lihat. Di hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan salat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Karena baca Al-Fatihah itu rukun. Enggak sah orang yang salat yang di dalamnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Nah, sekarang kembali kepada hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita, ya, yang menjelaskan sebab dinafikannya keimanan pada seseorang adalah karena dia meninggalkan perkara wajib lainnya. Ya. Berarti hadis ini jamaah rahimakumullah menjelaskan adanya keinginan dalam diri kita agar orang lain dari saudara kita kaum muslimin wal muslimat mendapatkan apa yang kita juga suka kalau itu kita peroleh. Perasaan semacam ini hukumnya wajib ada sebagai syarat kesempurnaan iman pada diri seseorang. Jamaah rahimakumullah, banyak contoh sebenarnya. Seperti Nabi mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidaklah beriman orang yang tidak amanah. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga akulah yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Begitu juga hadis, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah beriman orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Tiga contoh. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menjaga amanah, mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah di atas manusia yang lain, dan tidak mengganggu tetangga, ini semua hukumnya adalah wajib. Ya, kenapa? Karena yang tidak menunaikan itu semua dinafikan kesempurnaan iman darinya. Maka hadirin rahimakumullah, barang siapa yang tidak menginginkan untuk saudaranya yang seiman, seakidah, seislam, ya, apa yang dia sukai bagi dirinya, berarti dalam dirinya ini tidak ada keimanan sebagaimana yang diwajibkan Allah kepadanya. Iya. Tatkala Allah menafikan keimanan dari seseorang, maka tidaklah ini terjadi melainkan karena apa? Adanya kekurangan pada keimanan yang wajib. Sehingga pelakunya termasuk orang-orang yang terkena ancaman Allah dan bukan termasuk orang-orang yang berhak memperoleh janji baik dari Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Apa yang dijanjikan bagi orang yang menginginkan bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, faman ahabba ayyuzahzaha 'anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, setiap kita pengen diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan barang siapa yang pingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika ajal menemuinya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Ini sisi pendalilan kita dalam hadis. Dan hendaklah dia memberi kepada orang lain apa yang dia suka untuk diberikan kepadanya. Ya, ini syarat untuk apa tadi? Diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika adanya perasaan dalam jiwa seorang muslim, keinginan agar orang lain dari kalangan saudaranya seiman, seagama, mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dia juga dapatkan. Kemudian dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sini dengan lafaz ma, ya, ma yuhibbu li nafsihi. Ini disebut isim mausul. Dalam kaedah ilmu usulul fiqh, ya, disebutkan bahwa isim mausul memberikan makna yang umum. Makna yang umum. Sehingga kebaikan apa saja, apakah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, apakah berkaitan dengan perkataan, ataukah berkaitan dengan perbuatan, apapun. Contoh, kalau berkaitan dengan keyakinan atau akidah, maka hendaknya kita menginginkan agar saudara-saudara kita dari kaum muslimin, mereka memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, sebagaimana kita senang memiliki akidah yang benar, kita juga ingin agar saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin memiliki akidah yang benar. Jangan justru merasa senang ketika saudaranya tersesat akidahnya, menyimpang. Dia malah senang ketika mendengar saudaranya mempunyai pemahaman yang menyimpang. Dia malah senang ketika saudaranya jatuh pada kesalahan. Ini tanda berkurangnya kesempurnaan iman pada orang tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seseorang merasa senang, ya, jika saudaranya tidak berada di atas petunjuk yang benar, dia berdosa. Merasa senang kalau saudaranya menyimpang, merasa senang kalau saudaranya tersesat, merasa senang kalau saudaranya jatuh pada kesalahan, orang yang seperti ini telah hilang darinya kesempurnaan iman yang wajib. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya, bagi seorang mukmin, ya, dia bergembira kalau ada saudaranya yang seiman juga bergembira. Hendaknya dia menginginkan agar saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia juga menginginkan kebaikan tersebut. Dan semua ini jemaah memang tidak mudah terwujud. Tidak bisa terwujud perasaan semacam ini kecuali dari hati yang bersih dari sifat dendam, bersih dari hasad, dengki, dan curang. Karena sifat hasad menjadikan pemiliknya benci kalau ada orang lain yang mengunggulinya atau menyamainya dalam hal kebaikan. Sebab apa? Dia ingin menjadi orang yang spesial. Dia ingin yang paling istimewa di tengah-tengah manusia dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dan yang seperti ini bukan karakter orang yang beriman. Konsekuensi dari iman itu adalah sebaliknya jemaah, yaitu dia ingin agar seluruh kaum muslimin menyamainya dalam kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya tanpa mengurangi kebaikan dirinya sedikit pun. Ya. Bahkan jemaah, ada derajat yang lebih tinggi walaupun ini tidak wajib. Apa itu? Seorang mukmin ingin agar saudaranya dari kaum muslimin yang lainnya itu melebihi dia dalam hal kebaikan. Ini yang lebih tinggi derajatnya. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang beriman itu hendaknya selalu memandang dirinya penuh dengan kekurangan. tidak merasa bahwa dirinya paling tinggi, sehingga dia menyombongkan diri di hadapan manusia. Jangan seperti itu. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kebahagiaannya dan kenikmatannya, surganya Allah, kata Allah apa? Kami jadikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, tidak menginginkan ketinggian di hadapan manusia, tidak ingin mencari kedudukan, posisi yang terpandang di muka bumi, dan tidak pula melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan berbagai bentuk kerusakan. Dan kata Allah, wal akibatu lil muttaqin, akibat yang terpuji yaitu surganya Allah adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan perasaan seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi, yaitu ada perasaan dalam diri kita sebagai konsekuensi keimanan kita, yaitu mempunyai perasaan agar orang lain dari saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan apapun, sebagaimana kebaikan itu kita sukai kalau kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadza, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.